membaca kitab Sahih Muslim. Sekarang ini kita masuk ke bab yang ke-34 dari kitab Jihad. Sebelum kita melanjutkan pada hadis yang kedua di bab yang ke-33 yang kemarin telah kita baca, yaitu pernyataan bahwa walam yakun aslama ahadun min usati quraishin ghayra muti kana ismuhu al-asi fasammahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam muti'an. Ya, artinya dan tidak seorang pun dari usat, orang-orang durhaka dari orang Quraisy, masuk Islam kecuali Muti'. Namanya, nama beliau ini adalah Al-Asi. Lalu Nabi SAW menggantinya menjadi Muti'. Maksud dari ungkapan ini yang kita jelaskan kemarin salah. Yang dimaksud dengan usat Quraisy yaitu orang-orang Quraisy yang bernama Asi. Ya. Karena banyak Asi itu jamaknya usat. Ya. Asi, al-Asi itu orang yang durhaka, yang berbuat maksiat. Dua orang al-Asiyani, dua orang yang berbuat maksiat. Kalau jamak usat. Ya. Jadi orang-orang yang bernama Al-Asi dari orang Quraisy itu tidak ada yang masuk Islam kecuali dia yang bernama Al-Asi ini. Di sini Imam Nawawi, Imam Nawawi pada halaman 775 mengatakan Al-Qadhi Iyad mengatakan kata usad di sini adalah bentuk jamak atau plural dari al-asi yang merupakan nama salah satu dari tokoh-tokoh terdahulu, bukan merupakan sifatnya. Jadi kemarin kita menerjemahkan dengan makna sifat. Tidak ada orang-orang yang durhaka dari orang Quraisy yang masuk Islam kecuali beliau. Ini tidak benar. Kemarin kita sempat mencontohkan yang tidak masuk Islam dari yang paling durhaka seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Syaibah, Umayyah bin Khalaf. Ini gembong-gembong Quraisy, gembong-gembong kekufuran dari orang-orang terkenal tokoh pemimpin di suku Quraisy. Memang kalau dari sisi ini maknanya benar. Tapi kalau dari sisi berbuat maksiat, bukan gembong, atau bahkan ada yang mungkin ya juga termasuk orang yang sangat menentang Nabi seperti Umar, ya. Sebelum masuk Islam kan dia sangat menentang Nabi, bahkan beliau keluar dari rumahnya menghunus pedang untuk membunuh Nabi. Jadi makna usat itu orang-orang yang berbuat maksiat itu bukan sifat tetapi nama, ya. Karena banyak orang-orang Quraisy yang bernama Al-Asi dan tidak pantas seorang Muslim bernama Al-Asi. Makanya Nabi ketika Muti ini sebelum dia masuk Islam namanya Asi, masuk Islam dia dipenaklukkan kota Mekah ini dan menghadap Nabi, lalu beliau mengganti nama Asi ini dengan apa, lawannya yaitu Muti, orang yang taat. Di Imam Nawawi menukilkan dari Al-Qadhi Iyad tadi orang-orang yang bernama Asi dari orang Quraisy. Ya. Artinya orang-orang yang memiliki nama Al-As, Al-As. Ya. Al-As ini maksudnya orang yang durhaka tetapi nama bukan sifat. Ya. Ya. Orang-orang yang bernama Al-As yang tidak masuk Islam banyak. Beliau sebutkan di sini seperti Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Al-As bin Hisham, Abul Bukhturi, Al-As bin Sa'id bin Al-As ibn Umayyah, Al-As bin Hisham bin Al-Mughira Al-Makhzumi, Al-As ibn Munabbih bin Al-Hajjaj, dan yang selain mereka. Jadi dan orang-orang yang bernama Al-As dari suku Quraisy, tidak ada yang masuk Islam kecuali siapa? Al-As yang perawi hadis sekarang ini, yang nanti diganti namanya setelah Islam oleh Nabi dengan Muti'. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan sedikit ulasan, memberikan sedikit ulasan bahwa tidaklah seperti yang disampaikan oleh Al-Qadi Iyad, karena di sana ada orang yang selain beliau ini namanya juga Al-As dan masuk Islam. Ya, disebutkan oleh Imam Nawawi di sini pada halaman 776. Ya. Yaitu Abu Jandal. Ya. Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Abu Jandal ini kunyah. Ya. Abu Jandal kunyah, yaitu panggilan yang didahului dengan kata Abu atau Ibnu. Ya, kunyah namanya. Seperti Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, Abu Muhammad. Ini panggilan bukan nama, dengan didahului dengan kata Abu, ayah, Ibnu, anak, Ummu, ibu. Misalnya Ummu Fulan, Ummu Saleh, Ummu Abdullah. Walaupun dia tidak punya anak, tetapi berkunyah ini tetap merupakan salah satu dari tuntunan Nabi. Bahkan Nabi anak kecil pun diberinya kunyah. Ya. Adiknya Anas bin Malik yang masih kecil dan masih bermain-main dengan burung piaraannya yang mati, kemudian dia menangis. Ya. Menangis karena matinya burung piaraannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan kunyah, "Ya Aba Umair." Ya. Padahal dia masih kecil. Jadi kunyah ini bukan disebabkan oleh orang yang sudah punya anak saja. Karena memang ini panggilan yang lebih lembut daripada memanggil nama. Makanya dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya pernah di awal-awal sampai di Madinah naik haji tahun 94. Ya, 94 bersama kampus ketika itu, mahasiswa-mahasiswa yang baru kemudian dibawa. Ada di antara dosen itu yang sudah saling mengenal nama, ya, dan baru bertemu ketika itu karena mengurusi jemaah mahasiswa yang baru yang akan berangkat ibadah haji, dan mereka berjumpa, mereka sudah saling kenal nama. Nah, ketika mereka sudah berkumpul bersama, tentu akan saling panggil memanggil, sering akan memanggil, maka mereka bertanya, memanggil namanya, "Engkau kunyahnya siapa?" "Abu Man." Ya. "Abu Man, kunyah kamu siapa?" Nah, ternyata kunyahnya sama. Yang menanyakan ini nama kunyahnya Abu Ayyub, yang ditanyakan itu juga kunyahnya Abu Ayyub. Ya, berarti memang memanggil seseorang dengan kunyah lebih lembut, lebih halus daripada memanggil dengan nama dalam tuntunan agama kita. Abu Jandal itu kunyah dan dia bernama Al-As. Ya. Al-As. Kata dalam ungkapan tadi bahwa tidak ada orang Quraisy yang bernama Al-As yang masuk Islam kecuali Muti' ini yang sudah diganti namanya oleh Nabi. Dan ini, ungkapan ini sebenarnya tidaklah salah. Walaupun di sana ada orang yang bernama Al-As yang masuk Islam, yaitu siapa? Abu Jandal. Karena Abu Jandal itu kunyahnya mengalahkan namanya, sehingga orang tidak mengenal namanya lagi. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Jandal daripada namanya Al-As. Berarti tidaklah bertentangan, karena yang diceritakan di sini tidak ada orang Quraisy yang bernama Al-As yang masuk Islam kecuali Al-As yang diganti namanya oleh Nabi dengan Muti'. Ini tidaklah salah, karena yang memang terkenal dengan panggilan itu mereka-mereka yang tidak masuk Islam, termasuk yang masuk Islam ini. Sementara Abu Jandal itu tidak terkenal dengan namanya Al-As, justru dikenal dengan kunyahnya Abu Jandal. Dan ini banyak contohnya yang lain, seperti Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah kalau ditanya seorang Muslim, siapa namanya? Tidak ada yang tahu. Sampai penuntut ilmu pun jarang yang tahu. Ya, yang belajar agama, tanyakan, tamat pondok pesantren misalnya. Nah, siapa nama Abu Hurairah? Mungkin banyak yang tidak tahu. Karena dia lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Hurairah. Sementara namanya, saking tidak terkenalnya dengan nama, kata Ibnu Hajar yang mensyarahkan Sahih Bukhari, dan itu syarah yang terbaik dari Sahih Bukhari, diakui oleh para ulama terdahulu. Ya. Ibnu Hajar ketika menulis buku tentang biografi tokoh-tokoh terkenal, termasuk perawi-perawi hadis, para sahabat sebelumnya. Nah, ketika dia berbicara tentang, menyebutkan tentang Abu Hurairah ini, dia menyebutkan perbedaan pendapat yang sangat banyak tentang namanya. Saking tidak dikenal dengan nama, sampai orang-orang berbeda pendapat tentang namanya, tentang nama ayahnya. Tetapi yang beliau kuatkan nama Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman. Ya. Ya. Abdurrahman, dan nama ayahnya Sakhar, dari kabilah yang, kalau kabilahnya sukunya semua tahu, dari suku Daus. Ya. Makanya Ad-Dausi. Ya. Dia juga yang meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan kaum saya. Maka Nabi mengatakan, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus. Sukunya Abu Hurairah. Ya. Sukunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kembali kita kepada pernyataan tadi bahwa tidak ada orang yang dari suku Quraisy bernama Al-As yang masuk Islam, kecuali orang yang bernama Al-As yang nanti setelah masuk Islam diganti namanya dengan Muti, dan dia meriwayatkan hadis tadi. Ya. Ini pernyataan yang benar dan tidak bertentangan, walaupun ada orang lain yang bernama Al-As yang masuk Islam, yaitu Abu Jandal. Itu pernyataan sesuai dengan yang masyhur. Ya. Yang masyhur Abu Jandal itu namanya memang Al-As, tapi dia masyhur bukan dengan namanya tetapi dengan kunyahnya. Ya. Ini yang perlu kita perbaiki dari kesalahan yang kita lakukan pada perjumpaan yang lalu, dan kita lanjutkan ke bab yang ke-34. Abu Bakar kunyah, namanya Abdullah. Ya. Abu Bakar namanya Abdullah. Nah, sampai-sampai kita tidak tahu siapa namanya Abu Bakar. Saking terkenalnya Abu Bakar itu dengan kunya, dengan gelar panggilan yang didahului dengan kata Abu. Ya. Abu Bakar Siddiq namanya Abdullah. Abdullah bin Abi Qahafa. Ya. Ya. Tapi tidak sama sekali tidak terkenal. Mungkin tidak nyaman, walaupun nama yang paling disukai oleh Allah Abdullah. Tapi ketika kita mengatakan Abdullah ibn Abi Qahafah, rasanya tidak nyaman. Berbeda dengan ketika kita mengatakan Abu Bakar. Ya. Abu Bakar. Karena saking terkenalnya beliau dengan panggilan itu. Sebelum Islam malah. Bukan setelah Islam. Sebelum Islam. Abu Bakar. Ya. As-Siddiq itu setelah Islam. Tetapi Abu Bakarnya, itu sebelum Islam dia sudah dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar. Sementara namanya banyak orang yang tidak kenal. Sampai setelah dia masuk Islam, dan tidak sedikit dari kaum muslimin yang tidak mengenal yang tidak mengenal namanya lagi. Dan memang tidak ada masalah, bukan suatu aib. Ya. Ya. Dia Abu Bakar itu sebagai simbol, bahkan ada orang yang memberi nama anaknya dengan Abu Bakar, walaupun itu bukan nama tetapi panggilan. Ya. Boleh menggunakan panggilan atau kunyah sebagai nama. Ya. Seperti ada dari para orang-orang ulama-ulama itu yang dia namanya dalam bentuk kunyah. Namanya dalam bentuk kunyah, bukan dalam bentuk nama biasa, tapi dalam bentuk kunyah, yaitu didahului dengan Abu atau didahului dengan Ibnu. Ya. Ada orang namanya Ibnu Mas'ud. Ya. Namanya itu bukan kunyah. Namanya Ibnu Mas'ud. Ya. Namanya itu namanya, bukan kunyahnya. Nah, makanya dia Ibnu Mas'ud Abu Fulan. Ya. Yang Ibnu Mas'udnya itu nama, sementara Abu Fulan, ya, Abu Abdurrahman misalnya, Abu Abdullah, itu kunyahnya, panggilan yang didahului dengan kata Abu atau Ibnu atau Ummu. Baik, kita lanjutkan ke bab yang ke-34 dengan judul Bab Sulhul Hudaybiyah Fil Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Sekali lagi kita tekankan bahwa bab-bab ini bukan dalam bentuk urutan zaman. Ya. Tidak dalam bentuk urutan zaman. Ya. Penaklukan kota Mekah itu terjadi setelah Sulhul Hudaybiyah. Ya. Sementara urutannya sekarang justru Sulhul Hudaybiyah setelah penaklukan kota Mekah ceritanya. Jadi bukan di disusun dengan bentuk tertibuz zamani, penyusunan sesuai dengan urutan masa atau zaman waktu, sama sekali tidak. Maka sekarang ini bab sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, perjanjian, ya, maksudnya adalah nota kesepakatan yang terjadi antara Nabi SAW dengan kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Itu yang sulhul Hudaybiyah. Yang sulhul Hudaybiyah ini diistilahkan oleh Allah dengan penaklukan. Dia perjanjian yang isinya, nota-notanya itu, poin-poin perjanjian itu dari secara zahirnya merugikan kaum muslimin. Ya, secara zahirnya merugikan kaum muslimin. Bahkan nama Nabi Muhammad pun Rasulullah itu tidak boleh ditulis. Yang menulisnya, menulis perjanjian ini Ali bin Abi Thalib. Nanti akan kita baca. Ya. Nama gelar Nabi Rasulullah itu tidak boleh ditulis. Kalau ditulis Rasulullah, kata orang Quraisy, tidak mungkin bertengkar kita. Kalau tertulis dalam perjanjian itu bahwa Muhammad itu Rasulullah, tidak akan mungkin ada perjanjian sekarang ini. Pasti kami sudah beriman kepadanya. Rasulullah itu yang kami tentang. Nah, kenapa ditulis dalam perjanjian yang saya kami tanda tangani nanti bersama kalian? Ya. Kemudian nanti isinya diantaranya umrah tidak jadi. Ya. Mereka berangkat dari Mekah ke Madinah itu ratusan kilo jalan kaki untuk umrah dan tidak jadi umrah. Bagaimana kecewanya? Orang yang sudah di bandara, ya, ternyata tidak jadi umrah. Tiketnya hangus. Lihat kekecewaan. Padahal sudah syukuran itu, kumpulkan keluarga, banyak yang stres, banyak yang gila, apalagi haji. Nah, ini enggak, belum penempuh perjalanan, masih di bandara. Nabi SAW sudah masuk, hampir masuk kota Mekah, sudah berhari-hari berjalan. Ya. Tiba di sana enggak boleh masuk Mekah. Bayangkan bagaimana kondisi emosional kaum muslimin, para sahabat termasuk Umar bin Khattab ketika itu benar-benar, apalagi ditambah dengan isi perjanjiannya ini. Tidak boleh, pertama notanya tidak boleh umrah tahun ini, ganti tahun depan. Ya. Kemudian di antara nota isi perjanjiannya, barang siapa yang masuk Islam dari penduduk Mekah kemudian menuju Madinah, melarikan diri dari Mekah, maka pihak Madinah tidak dibenarkan menerima dan menampung. Tolak. Jangan diterima, jangan ditampung yang masuk Islam dari penduduk Mekah. Sebaliknya, lihat bagaimana. Sebaliknya, barang siapa yang murtad dari kaum muslimin di Madinah, dari penduduk Mekah yang sudah masuk Islam dan tiba di Madinah, tinggal di Madinah, kemudian mereka murtad dan ingin kembali ke Mekah, diterima ya oleh pihak Mekah. Subhanallah. Diterima. Orang Mekah mesti menerimanya. Kalau yang orang Mekah yang masuk Islam dan berangkat ke Madinah, orang Madinah tidak boleh menerimanya. Yang murtad, ya, balik ke agama yang lama dari penduduk Mekah yang berada di Madinah dan ingin kembali ke Mekah, maka pihak Mekah mesti menerimanya. Subhanallah. Makanya sulit diterima oleh para sahabat, tetapi Nabi SAW mengatakan, saya ini utusan Allah. Abu Bakar mengimani bahwa dia utusan Allah, tidak akan mungkin menandatangani perkara yang tidak benar. Ternyata itulah yang menyebabkan terjadinya itu yang dinamakan oleh Allah dengan penaklukan. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayat ini turun tentang Hudaybiyah. Sungguhnya kami telah berikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang besar. Isi perjanjian yang tadi. Ya. Inilah sulh. Artinya perjanjian antara kaum Nabi SAW dengan orang Quraisy. Al-Hudaybiyah, nama tempat. Hudaybiyah itu nama tempat. Makanya di sini mengatakan di Hudaybiyah. Jadi perjanjian itu, suluh itu dinamakan dengan tempatnya. Dan banyak kejadian-kejadian yang selalu dikaitkan dengan tempatnya. Ketika disebutkan kejadian itu, maka dikaitkan dengan tempat. Seperti perang. Ya, perang Badar, kena terjadi di Badar. Perang Uhud, kena terjadi di Uhud. Khaybar, terjadi di Khaybar, dan seterusnya. Sulhul Hudaybiyah, perjanjian ini dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah karena terjadi di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini di luar Mekah. Ya, di luar Mekah, tidak jauh dari Mekah. Sampai sekarang masih ada Hudaybiyah. Tapi tidak disunnahkan, tidak disyariatkan untuk mengunjunginya. Tidak ada keutamaan. tempat tersebut. Walaupun nanti akan ada orang-orang yang datang ke sana, bahkan di zaman Umar. Ya. Ya. Inilah yang terjadi. Baik, kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, nomor 4566. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Ubaidullah ibn Mu'adz al-Ambari qala haddatsana abi qala haddatsana Syu'bah an abi Ishaq qala sami'tu al-Bara ibn Azib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala an al-Bara ibn Azib, ia yang bercerita. Yaqul kataba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala an as-sulha baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa baina al-musyrikin yawm al-Hudaybiyah. Kata Al-Bara bin Azib bercerita, yang menulis ya, suluh, perjanjian antara Nabi dengan orang musyrikin di hari Hudaybiyah adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bisa tulis baca. Tulisannya mungkin sangat bagus sehingga dipercayai oleh Nabi untuk menulis perjanjian tersebut. Ya. Dia yang menulis. Fakataba hadha, ya. Fakataba, dan inilah isi atau permulaan dari isi perjanjiannya. Maka Ali pun menulis. Nah, ini isi tulisan atau isi perjanjian permulaannya. Hadha, ya, berarti kataba, setelah fakataba itu ada titik dua sebenarnya. Ya. Fakataba, maka Ali pun menulis, dan ini yang ditulis oleh beliau, hadha ma kataba alaihi Muhammadun Rasulullah. Inilah ya, apa yang dilakukan oleh Nabi dalam bentuk tertulis berupa perjanjian yang dilakukan oleh Muhammad utusan Allah. Ini yang ditulis oleh di atasnya. Hadza ma kataba alaihi Muhammadun Rasulullah. Inilah yang disepakati yang merupakan isi perjanjian antara Muhammad utusan Allah. Ya. Faqalu, dengan orang Quraisy tentunya. Faqalu, maka mereka ketika Ali menulis kata-kata tadi Muhammad Rasulullah, qalu, mereka mengatakan, la taktub Rasulullah, ya. Jangan engkau tulis Rasulullah, kata orang Quraisy. Ya. Falau na'lamu annaka Rasulullah lam nuqatilka, kalau kami mengenal engkau ini utusan Allah, tidak akan mungkin terjadi peperangan di antara kami. Kalau kami meyakini dan menerima engkau ini utusan Allah, tidak akan mungkin kita bermusuhan. Karena dengan tentang Rasulullah inilah mereka bermusuhan. Mereka tidak meyakini Nabi itu utusan Allah. Mereka mendustai Nabi itu sebagai utusan Allah. Maka kalau seandainya tertulis dalam perjanjian kita, berarti kami mengakui. Ya. Maka jangan tulis Rasulullah. Ya. Ali radhiyallahu ta'ala tidak mau menghapus, berarti menghapus, bagaimana pula menghapus Rasulullah, tulisan Rasulullah, yang artinya penghapusan itu bukan karena salah tulis, tetapi karena memang tidak mengakui. Mereka menyuruh menghapuskan karena tidak mengakui. Ali ketika sudah tertulisnya Rasulullah dan hendak menghapus karena disuruh mereka tidak mengakui, Ali tidak mau. Ali yang menulis tidak mau. Lalu Nabi SAW yang mengatakan, faqalan Nabi SAW umhuhu umhuhu, hapuslah dia. Ya. Maksudnya bukan menghapus kerasulan, tapi menghapus tulisan. Ya. Umhuhu, hapuslah dia, kata Nabi kepada Ali. Faqal, setelah memerintahkan Ali untuk menghapus kata-kata Rasulullah, Nabi SAW berkata, ma ana billadhi amhahu. Ya. Kata Nabi, bukanlah saya ini, ya, orang yang, maksudnya status saya bukan di cancel jadi nabi karena dihapuskan, tidak akan berubah status saya, tidak akan berubah dari seorang rasul. Walaupun tulisan Rasulullah itu dihapus, saya tetap seorang rasul, kata Nabi SAW. Famahahun Nabi SAW biyadih, karena Ali juga tidak mau menghapus, maka Nabi sendiri yang menghapus. Ya. Nabi sendiri yang menghapus dengan mengatakan terhapusnya kata-kata Rasulullah tidak membuat jadi, ya saya jadi tidak jadi Nabi. Ya, terhapusnya kata-kata Rasulullah bukan berarti saya gagal jadi Nabi dan saya balik seperti biasa. Ya. Maka dia sendiri yang menghapusnya. Qana, ya, itu awal, cerita tentang Sulhul Hudaybiyah. Ya, kemudian wa kana fi mastaratu, dan di antara isi perjanjian tersebut adalah ay yadkhulu makkata fayuqimu biha thalathan wa la yadkhuluha bisilah illa jullubanas silah. Ya, dengan di antara yang mereka persyaratkan adalah mereka masuk ke kota Mekah dan berada di sana 3 hari, tetapi tidak melakukan apa-apa. Ya. Tidak melakukan apa-apa, tidak jadi umrah. Walayat khuluha bisilah. Dan mereka masuk tanpa membawa senjata. Illa julluban. Ya. Apa julluban di sini? Sarung-sarung pedang. Jadi kalau bawa senjata, tapi sarungnya saja, senjatanya tinggal. Untuk masuk ke kota Mekah. Kemudian qultu li Abi Ishaq wa ma jullubanus sila qala al-qirabu wa ma fi. Ya. Kata saya, salah seorang perawi, saya bertanya kepada Abu Ishaq, juga seorang perawi, ya, apa yang dimaksud dengan julluban as-sila. Jadi para perawi pun tidak mengetahui kata-kata julluban maknanya. Maka ditanya kepada gurunya oleh mereka, julluban itu maksudnya adalah al-qirab. Ya, semacam tas, ya, semacam tas tempat yang membawa perlengkapan pakaian, ya, kalaupun ada nanti sarung senjata, sarung pedang, maka sarungnya saja, ya, atau persediaan makanan, adapun senjatanya, pedangnya dan yang lain itu tidak dibenarkan masuk ke kota Mekah, ya, tidak dibenarkan masuk kota Mekah, dan mereka berada di sana umroh tidak jadi, ya, umroh tidak jadi. Inilah sebahagian dari isi perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, penghapusan kata-kata Rasulullah dalam isi perjanjian. Yang kedua, mereka tidak dibenarkan masuk membawa apapun senjata kecuali sarungnya. Kemudian mereka boleh masuk kota Mekah tetapi bukan untuk umrah, hanya sekedar ya bermalam di sana. Bermalam di sana selama 3 malam dan balik kembali. Padahal mereka datang ke Mekah itu bukan untuk sekedar bermalam, tapi untuk melaksanakan umrah yang sudah bertahun-tahun mereka merindukannya. Ya, sebabnya mereka keluar untuk umrah itu mimpi Nabi. Nabi bermimpi dan diceritakan mimpi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatah. Laqad sadaqakumullah ar-ru'ya bil haq. Allah taala membenarkan mimpi yang hak. La tadkhulunnal masjidal haram. Bahwa kalian akan masuk ke kota Mekah insyaallah, ini insyaallah pasti, ya, aminin, karena Allah yang menetapkan dalam keadaan aman. Sementara yang terjadi itu tidak merasa aman karena mereka tidak bisa membawa apa-apa, tidak bisa jadi umrah, walaupun mereka masuk ke Mekah bisa masuk ke Mekah tetapi tidak dalam keadaan aman. Mereka di tidak diberi kebebasan dan mereka tidak dibenarkan umrah di Sulhul Hudaybiyah. Ya. Kemudian muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, yang diceritakan dalam mimpi itu mereka masuk kota Mekah dalam keadaan aman, dalam keadaan menggunduli kepala, ya, dan dalam keadaan memendekkan rambut. Ini tahallul. Ya. Itu yang terjadi. Itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dan itu hadis yang pertama menjelaskan kepada kita sebahagian dari kejadian dalam Sulhul Hudaybiyah. Hadis yang kedua 4567, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan hadatsana Muhammad bin Musanna wa Ibnu Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول lamma salaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal Hudaybiyah kataba Aliun kitaban bainahum qala fa kataba Muhammadun Rasulullah thumma dzakara binahwi hadits Muadzin ghaira annahu lam yadhkur fil hadits hadza ma kataba alaihi. Ini hadis yang tadi ya, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang baru, tetapi sedikit ada perbedaan dalam lafaznya. Kalau yang tadi pangkal dari isi perjanjian adalah hadza ma kataba ya, alaihi Rasulullah SAW, sementara yang sekarang adalah lamma salaha Rasulullah ya, tatkala Nabi SAW melakukan suluh perjanjian dengan ahli Hudaybiyah, itu orang-orang yang ada di Hudaybiyah dari orang Quraisy, maka di situ ditulis oleh Ali bin Abi Thalib kata-kata Muhammad Rasulullah, dan itu yang diminta dengan paksa oleh orang Quraisy untuk dihapus. Maka Ali radhiyallahu taala an tidak mau menghapusnya. Bagaimana dia berani untuk menghapus kata-kata Rasulullah? Tetapi Nabi sendiri yang menghapusnya dan mengatakan, sesungguhnya kerasulan saya tidak akan terhapus dengan terhapusnya tulisan Rasulullah ini. Ya. Itu hadis yang kedua. Dan hadis yang ketiga, 4568, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Handali wa Ahmad bin Janab Al-Misisi jami'an an Isa bin Yunus wal lafdhu li Ishaq qala akhbarana Isa ibn Yunus qala akhbarana Zakaria an Abi Ishaq anil Bara. Ini hadis Al-Bara ibn Azib juga radhiyallahu ta'ala an qal, kata Al-Bara, lamma uhsira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indal baiti, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam terhalangi atau dihalangi di dari Mekah, dari Ka'bah, salahahu ahlu Mekah, maka penduduk Mekah pun melakukan perjanjian dengan beliau, ala ayyadukhulaha fayuqima biha thalathan, boleh mereka masuk dan mereka berginap selama tiga hari di sana, wala yadukhulaha illa bijullubanis silah ya, dan mereka tidaklah masuk kecuali membawa jullubanis silah as-saifi wa kirabih, ada pedang tetapi pedang biasa bersama sarungnya dan bukan persenjataan lengkap ya, karena memang dalam perjalanan mereka membawa senjata tapi bukan senjata perang, dan itu pun tidak boleh masuk semua. Senjata yang kecil-kecil mungkin pisau yang bukan untuk berperang ya, untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, untuk menyembelih hewan atau yang lainnya, itu yang dibenarkan dibawa ke dalam Mekah oleh orang-orang Quraisy. Sementara pedang, tombak atau yang lainnya itu tidak dibenarkan untuk dibawa masuk ke kota Mekah. Itu kemudian wala yakhruja bi ahadin ma'ahu min ahliha, dan nanti kalau sudah pulang tidak boleh membawa seorang pun dari orang Mekah. Ini isi perjanjiannya juga. Setelah mereka berada 3 malam di sana dan tidak boleh umrah, cuma berada bermalam di sana, kemudian tidak boleh membawa senjata masuk, nanti kalau sudah mau keluar dan kembali ke Madinah tidak dibenarkan membawa siapa-siapa ya. Maksudnya dari orang Mekah, karena pasti ada yang sudah masuk Islam yang bersembunyi-sembunyi kesempatan untuk masuk dalam rombongan Nabi meninggalkan Mekah, tetapi sudah diketahui dan sudah tercium oleh orang Quraisy itu, maka mereka membuat nota kesepakatannya, salah satunya adalah tidak dibenarkan membawa seorang pun dari orang Mekah ketika kalian keluar dari Mekah ya. Kemudian wala yamna'a ahadan yamkuthu biha mimman kana ma, ini juga isi perjanjian, kalau dari rombongan Nabi ya yang datang ada yang ingin tinggal di Mekah, ada yang ingin tinggal di Mekah, maka dibenarkan oleh penduduk Mekah, dan itu tidak akan terjadi ya, tidak akan mungkin terjadi. Tetapi itulah persyaratannya. Kalau nanti ada di antara para sahabat yang bersama Nabi itu ada yang kecelah sampai ke kampung halamannya, tidak mau lagi meninggalkan Mekah ya, maka mereka dibiarkan untuk tinggal di Mekah dan tidak kembali ke Madinah. Ini isi persyaratan orang Quraisy. Ya. Qala li Aliin, beliau mengatakan kepada Ali, uktub syarta bainana, tulislah persyaratan tadi di antara kita. Ya, isi-isinya yang disebutkan sebagiannya tadi, tulislah wahai Ali, ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perjanjian itu didahului dengan kata-kata Bismillah sebagaimana permintaan Nabi. Ya. Hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Di sini perbedaannya dengan riwayat yang sebelumnya. Sebelumnya tidak ada Bismillah. Ya. Yang sekarang ada Bismillah. Ya. Awalnya ditulislah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini di antara praktek Nabi SAW, bukan hanya menganjurkan tetapi mempraktekkan langsung bahwa semua urusan kalau tidak dimulai dengan Bismillah maka dia terputus dari berkah. Ya. Maka dipraktekkan langsung, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian isinya hadza ma qadha. Inilah yang diputuskan oleh Nabi SAW dengan orang Quraisy, dan Nabi itu oleh Muhammad utusan Allah. Ya. Itu isinya yang didiktekan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Fa amara Aliyan fa qala lahu al-musyrikun, maka orang musyrikun berkata, "Law na'lamu annaka Rasulullah taba'naka." Kalau kami mengakui engkau ini utusan Allah, maka tidak mungkin kami tidak mengikutimu. Pasti kami akan mengikutimu, kata orang Quraisy. Maka tidak boleh ada kata Rasulullah di sana. Karena itulah yang kami tentang. Ya. Kemudian walakin uktub Muhammad bin Abdullah, kata mereka, tulislah Muhammad bin Abdullah. Ya. Fa amara Aliyan an yamhaha. Maka Nabi SAW menyuruh Ali untuk menghapus kata-kata Rasulullah tadi. Faqala Ali, berkatalah Ali, la wallah, tidaklah demi Allah, la amhaha, saya tidak akan menghapusnya, kata Ali. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berkata, arini makanaha. Karena Nabi tidak bisa tulis baca kan. Kata Nabi, tunjukkan di mana kata-kata Rasulullah itu. Dia bertanya kepada Ali, ya, di mana kata-kata Rasulullah tersebut. Fa'arahu, maka Ali pun menunjukkan kata-kata Rasul, tulisan Rasulullah itu. Ya, makanaha tempatnya. Famahaha, maka Nabi sendiri yang menghapusnya. Ya, Ali tidak mau menghapus. Lalu Nabi SAW tidak tahu mana yang tulisan Rasulullah itu, tidak tahu. Karena Nabi tidak bisa tulis bahasa. Maka ditunjukkan, ditemintanya Ali, tunjukkan di mana yang tulisan Rasulullah itu. Kata Ali, ini dia. Maka Nabi SAW pun menghapusnya sendiri. Ya. Menghapus kata-kata Rasulullah. Wa kataba bunu Abdillah. Ya. Dan ditulislah Muhammad, ganti dari Rasulullah adalah Muhammad ibnu Abdillah. Ya, bukan Muhammad Rasulullah tetapi Muhammad ibn Abdullah, itu yang gantinya. Fa aqama biha thalathata ayyamin, maka Nabi berada di Mekah selama 3 malam. Falamma an kana yaumus tsalits, ya, dan ketika tiba waktu akhir dari kesepakatan untuk beradanya Nabi bersama kaum muslimin di Mekah, qalu li Aliin, mereka berkata kepada Ali, hadza akhiru yaumin min syarti sahibika, inilah akhir dari apa yang disepakati oleh temanmu, yaitu Nabi. Jadi mereka mengingatkan Ali, nah, ini hari yang terakhir, jangan lupa setelah hari ini tidak boleh berada di sini. Ya, begitu kerasnya mereka kepada kaum muslimin. Itulah orang-orang yang memusuhi iman, tidak membiarkan walau sedetik pun kelewatan waktunya. Jadi pada hari yang ketiga mereka sudah mewanti-wanti, hadza akhiru yaumin min syarti sahibika fa'murhu falyakhruj, ingatkan dia agar cepat keluar. Fa'akhbarahu bidzalik, maka Ali pun mengingatkan Nabi dengan syarat tersebut. Faqala na'am, kata Nabi, iya, ya, kita akan keluar. Fakharaja, maka beliau pun keluar di hari yang ketiga. Waqala bunu janabin fi riwayati maka nataba'naka bayanaka. Ini perbedaan riwayat sebagian perawi. Kalau kami mengakui kamu itu utusan Allah, maka kami akan mengikutimu, kata orang Quraisy. Dalam lafaz yang lain, kalau kami mengakui engkau ini utusan Allah, maka kami akan berbaiat kepadamu. Karena kamu tidak kami akui sebagai Rasulullah, maka kita bermusuhan. Ya. Makanya tidak boleh kalian engkau menulis Rasulullah di sana. Maka diganti dengan Muhammad ibnu Abdullah. Jadi kata-kata Rasulullah yang sudah dihapus itu diganti dengan ibnu Abdullah, ayahnya sendiri, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tersisa banyak hadis lagi di bawah bab ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hadis lagi yang nanti akan saling menambahkan, ya, cerita tentang Sulhul Hudaybiyah. Kalau mau lengkapnya tentu di dalam kitab sirah. Adapun di sini hanya potongan-potongan saja. Dan bahkan kalau Imam Muslim ini mengulang-ulangi, kemudian ada sedikit tambahan-tambahannya, seperti perbedaan antara riwayat yang pertama dengan yang kedua, adanya bismillah pada riwayat yang sebelumnya, yang setelahnya, sementara yang sebelum tidak ada bismillah. Kalau digabungkan semua, maka nanti akan ada nanti tulisannya bismillahirrahmanirrahim, hadza ma kataba, atau hadza ma qada, atau hadza ma salaha alaihi Muhammad ibni Abdullah. Yang awalnya Muhammad Rasulullah dan tidak diterima oleh orang Quraisy, kemudian nanti ada isi-isinya, di antaranya adalah kalau kalian nanti masuk, ya, ke dalam, jangan bawa senjata. Kalau kalian nanti keluar, ya, yang jangan sampai ada bersama kalian ikut orang-orang Mekah. Kalau di antara orang kalian itu ada yang ingin tinggal di Mekah, silakan. Ini, ya, kesepakatan yang sangat memihak kepada orang Quraisy itu secara zahir. Secara zahir. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.